Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa 'inna ya rabbana 'ala ittiba'i sunnatihi wahsyurna yaumal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Urzukna ya rabbana taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para berindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan mulia ini kita masih terus bisa melanjutkan apa yang sudah pernah kita mulai, yaitu belajar bersama Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dengan kitab Riyadhus Shalihin kita akan semakin kenal dengan baginda Nabi, membaca riwayat-riwayat atau hadis-hadis Rasulullah, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk kepada bab baru. Dan tadi terlintas mungkin sepanjang bulan Ramadan akan, mungkin nanti akan kami hadirkan fikih puasa atau bagaimana. Sebagian menghadirkan kitab Riyadhus Shalihin, sebagian lagi fikih puasa untuk bekal kita di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan agar semakin sempurna. Kita masuk Kitabul Jihadi. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal bab kitabi al-jihad. Kitabul jihadi, babu fadlil jihadi, bab keutamaan jihad di jalan Allah. Mungkin saat ini kita tidak menemukan jihad berperang di medan laga, akan tapi harus ada semangat juang, semangat untuk jihad. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangilah orang-orang yang menyekutukan Allah semuanya tanpa tersisa. Kama yuqatilunakum kafatan, seperti mereka memerangimu juga begitu. Mereka kalau memerangi tidak akan menyisakan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Sedikit tentang jihad, ada sebagian orang yang mengutip ayat-ayat jihad, kemudian dihadirkan dan ditafsiri sesuai dengan keinginan sendiri. Sehingga di lapangan akan menampakkan wajah Islam yang seram. Padahal di sana, kalau kita baca ayat-ayat perang yang disebutin di dalam Al-Quran, semuanya pakai prosedur yang bagus, rapi. Bukan asal bantai. Akan tapi ada aturan-aturan. Kalau di sini sebutkan, kalau sudah dikatakan waqatilul musyrikina kafatan, dipotong sampai di sini, seolah-olah kita melarang hidup bersama orang yang berbeda akidah dengan kita. Seolah-olah kita tidak boleh berdampingan dengan orang Nasrani, tetangga kita harus kita habis, kita bantai. Ini orang yang menfitnah Islam. Dan ini biasanya muncul bukan dari orang Islam yang sesungguhnya, muncul dari orang-orang yang membenci Islam, mengutip ayat-ayat, kemudian dihadirkan, diekspos, seolah-olah Islam itu seram seperti itu. Sehingga sampai ada karikatur Nabi, na'udzubillah, mereka membuat gambar Nabi, adalah digambar dalam bentuk seorang yang berjenggot pakai imamah, ternyata disempitkan, di imamahnya adalah bom yang lagi menyala. Nah ini, itu salah satu karikatur untuk mengejek Islam, kalau Islam itu dianggap sebagai pembunuh, pembantai, teror. Islam tidak seperti itu, sangat indah. Tapi kalau dari ayat ini saja sudah sangat terlihat kalau orang mau melanjutkan. Qatilul musyrikina kafatan, perangi mereka semuanya seperti mereka merangimu. Jadi mereka mendahului memerangi kita, bukan kita memulai peperangan. Dan ini kan kisahnya, ayat ini adalah ayat tentang Syahrul Haram. Inna iddatasyuhri indallahi 12 syahrun. Jadi masalah bulan haram. Minha arba'atun hurum, tentang ada hari haram, kemudian ada ayat ini. Karena ceritanya dulu Islam itu sangat orang-orang dulu, orang Arab jahiliyah. Dan juga setelah itu datang Islam. Kalau masuk bulan haram, tidak berperang. Menunda peperangan sampai berakhir bulan haram. Wah, orang Islam itu patuh dengan undang-undang perdamaian. Kalau selesai bulan haram, perang lagi. Tapi kalau masuk bulan haram, tidak berperang. Sampai suatu ketika, di saat di bulan haram, orang kafir memerangi orang Islam masih patuh. Patuh dengan kebiasaan bahwa di bulan haram tidak mau perang. Sementara diperangi. Orang Islam diperangi, tapi orang Islam karena patuh dengan aturan, tidak mau membalas dengan peperangan. Maka turunlah ayat ini. Enggak, mereka mengganggu di bulan haram sekalipun, demi keselamatan nyawamu, perangi juga mereka. Jadi ada sebabnya. Dan dalam sejarah Islam dan perkembangan Islam, memang kadang ada, mungkin tidak, hanya sedikit sekali. Misalnya tiba-tiba ada penyerangan dari kaum muslimin. Tapi kalau memang ada penyerangan dari kaum muslimin tanpa ada aturan, itu salah. Jadi di saat kaum muslimin menyerang, tentu ada sebab. Makanya kalau kita perhatikan dari sejarah perjuangan Nabi, waktu Nabi berada di kota Mekah, Allah belum memerintahkan Nabi untuk berperang di Mekah. Kemudian setelah masuk kota Madinah, Nabi baru ada ayat perang ada di sana. Nah ini para ulama membahas. Tapi membahasnya tentu membahas dengan iman, bukan hanya sekedar ingin membuat pembahasan yang kadang malah menodai kemuliaan Islam. Ada yang mencoba, ini orang-orang akhir zaman ini, kaum-kaum yang Islam ngaco ini, mereka mengatakan kita lebih mementing, kita lebih perlu kembali kepada ayat-ayat Mekah. Lebih tolerir. Seruannya pun adalah ya ayyuhan nas, enggak ada beda-bedakan antara muslim. Ini kaum liberal mencoba mengembalikan kita kepada ayat-ayat Makkiyah. Seolah-olah ayat Madinah. Itu sebenarnya kan merendahkan Islam. Cuman dia itu memang begitulah, masuk kemasukan pemikiran-pemikiran salah dari luar Islam sana. Memang di ayat-ayat Mekah hampir tidak ada Nabi disuruh perang waktu itu. Kecuali setelah hijrah ke Madinah, baru ada ayat perang. Lah, kalau diperhatikan, kenapa di Madinah baru ada ayat perang? Sebab di dalam peperangan itu, perang di dalam Islam itu diizinkan, itu dalam irama untuk membela diri. Sebab al-asl fi ilaqatil muslimina bighairihim, al-aslinya hubungan kaum muslimin dengan orang di luar adalah as-silmu. Itu menurut jumhur ulama. As-silmu adalah harus damai. Kemudian menurut mazhab Imam Syafi'i, al-hirabatu adalah permusuhan. Tapi Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, bukan berarti kita langsung memerangi, akan tapi kita waspada. Terlepas daripada pembahasan masalah al-asl, hubungan antara kita dengan di luar Islam adalah apakah as-silmu awil hirabatu, apakah damai atau berperang. Kalaupun yang mengatakan berperang, bukan berarti kita langsung memerangi. Jadi kita waspada kepada mereka. Artinya, kita pun di saat urusan dengan mereka, dengan orang di luar Islam, kita harus punya kekuatan. Makanya biarpun negeri sudah aman begini, kita pun tetap harus menyiapkan diri kita dengan kekuatan-kekuatan perang. Sehingga sampai miara kuda pun masih sunnat. Sunnah sekarang sampai hari ini belajar berkuda dan sebagainya. Biarpun negeri aman, gak ada peperangan dan sebagainya. Karena umat Islam harus kuat. Jadi termasuk belajar jihad, memupuk keberanian dalam berperang pun, dalam berjihad pun terus biarpun dalam negeri aman. Karena apa? Umat Islam ada undang-undang, tapi di luar Islam gak pakai aturan. Beberapa hari yang lalu lihat Palestina dibantai. Mana ada? Palestina dibantai, umat Islam dibantai. Jadi kalau umat Islam ada aturannya, bahkan di dalam peperangan pun ada aturannya, diantaranya tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membumi hanguskan peternakan dan perkebunan, dan seterusnya. Itu kan aturan perang dalam Islam. Biarpun kebunnya musuh itu. Orang tua di tempatnya musuh, anak kecil tidak boleh dibunuh. Akan tapi kisah Andalus, kisah Cordoba itu bagaimana anak kecil itu lihat. Untuk memaksa umat Islam agar mundur, umat Islam agar takut, itu bayi-bayinya diambil dan disiapkan anjing-anjing lapar yang tidak diberi makan beberapa hari, kemudian bayinya dilempar lalu dimakan, diberikan kepada anjing. Ayo. Itu di luar Islam begitu. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Islam indah. Nah, termasuk di dalam peperangan itu sendiri. Makanya waktu ada ayat, waktu di Madinah ada ayat perang. Karena apa? Lah, peperangan di dalam Islam itu adalah untuk membela diri, menjaga. Maka peperangan dalam Islam baru boleh itu gini. Dalam sebuah negara, waktu Nabi sudah berada di Madinah, maka sudah terdapat 3 unsur sebuah tatanan kenegaraan. Kalau di Mekah belum waktu itu. Setelah masuk kota Madinah, kemudian Nabi membangun masyarakat di Madinah. Di situ ada tatanan negara dengan unsur tiganya, dengan 3 unsurnya. Yang pertama adalah ada tanah air. Yang kedua ada masyarakat. Yang ketiga ada undang-undang. Adapun masyarakat tidak harus kaum muslimin, orang Yahudi dan Nasrani yang bergabung dengan Nabi pun dilindungi, yang disebut dengan ahli dhimmah. Maka 3 inilah unsur dalam sebuah negara Madinah, maka siapapun yang menodai salah satu dari 3 ini maka dia harus diperangi. Maka mulailah saat itu muncul ayat perang. Di saat ada penyerangan-penyerangan dari luar maka perlu. Nah, kemudian di saat ekspansi, di saat Nabi ingin melebarkan sayap untuk menyebarkan dakwah ke negeri-negeri, Nabi tidak langsung memerangi, enggak. Nabi selalu mengirim aslim taslam, mengajak diskusi baik-baik kepada negara negara yang berbeda. Islamlah kalian akan selamat. Ngirim surat utusan-utusan Nabi. Aslim taslam, Islamlah kalau wahai raja maka akan selamat. Kalau mereka menerima, ahlan wa sahlan, menjadi saudara langsung. Kalau tidak menerima, ada tawaran. Ayo kita berdampingan yang baik. Tawarannya itu bukan ayo perang, bukan. Karena apa? Itu adalah ini sebuah diplomasi yang dibangun Nabi dari awal. Kita itu harus membangun hubungan baik dengan tetangga. Nabi memulai mengirim aslim taslam. Masuklah Islam, kau akan selamat. Setelah mereka tidak mau masuk Islam, bukan Nabi langsung menyeru perang. Ya sudah, kalau begitu, lah ini langkah selanjutnya. Karena kamu tidak mau masuk Islam, ayo kita hidup berdampingan yang baik dalam perdamaian. Itu selalu begitu. Akan tapi tidak semuanya menerima begitu. Tidak menerima yang pertama, tidak menerima akad damai, tiba-tiba membuat serangan. Disitulah terjadi peperangan. Peperangan Nabi itu karena seperti itu. Tiba-tiba utusan Nabi disembelih, tiba-tiba dan seterusnya. Itu kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi SAW. Jadi jangan sampai digambarkan Nabi itu memulai, kemudian membuat kekerasan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Nah, ayat-ayat perang. Jadi qatilul ladzina yuqatilunakum. Berangilah orang yang memerangimu, seperti itu. Bukan perangi selesai, enggak. Maka di situ ada fitnah. Dan fitnah kadang bukan dari orang Islam. Bukan dari orang di luar Islam, justru dari orang Islam yang abu-abu. Islam setengah ini belajarnya dari orang kafir. Orang Islam belajarnya dari orang kafir. Sehingga yang menjadi tudyut, yang dituduh hanya umat Islam. khususnya masalah jihad ini. Sehingga semakin terpuruk, semakin jelek wajah Islam di mata orang-orang di luar Islam. Karena apa? Beberapa penulis-penulis Islam yang berguru bukan dari orang Islam. Kaum-kaum orientalis yang mengajari anak-anak Muslim belajar ke mereka. Sehingga seolah-olah Islam yang diajarkan ini kurang tolerir. Sehingga mereka ingin membuat satu tatanan yang lebih tolerir. Akhirnya muncul Islam mengacu, menganggap agama sama dan sebagainya. Enggak begitu. Islam adalah indah. Dan ingat, makanya kita akan baca ayat-ayat perang ini. Kita harus tahu bahwasanya begitulah kisah peperangan dalam Islam adalah untuk membela. Membela agama, hukum, undang-undang. Membela bangsa dan membela tanah air. Kalau ada orang yang menodai ini, maka akan diperangi. Kemudian di saat itu, yang kedua adalah di saat Nabi berurusan dengan negara lain, Nabi menawarkan Islam. Setelah menawarkan Islam tidak mau, menawarkan perdamaian. Setelah menawarkan perdamaian tidak mau, mereka memerangi. Diperangi oleh Nabi. Jadi tidak ada Nabi tiba-tiba datang membawa pasukan lalu merangi, enggak ada. Sahabat Nabi pun tidak ada. Bahkan pesan dari Nabi, pesan Sayyidina Umar, pesan selanjutnya adalah pesan selalu jangan mendahului peperangan. Bahkan pesan-pesan yang lain tadi, jangan membunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan. Itu adalah pesan dalam Islam dan itu selalu ada. Baik, kita langsung baca saja dalam ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu, telah diwajibkan atas kalian peperangan. Tentunya dengan sebab-sebab tadi, bukan hari ini biar pergi tiba-tiba langsung kita ke negeri kafir sana lalu ngebom, enggak boleh. Oh, sekarang anehnya berlebihan lagi. Bukan memerangi orang kafir, orang Islam dibom ini. Ini kan atas nama Islam, enggak ada Islam begitu. Wong membunuh orang kafir saja ada aturannya kok. Membunuh orang kafir saja ada aturannya. Bagaimana sekarang ada anak kecil dibunuh? Dibom. Enggak tahu gurunya dari mana. Wa huwa kurhul lakum. Wajib jihad, kita berperang itu wajib atas kamu di saat dibutuhkan nanti. Maka kita pun harus mempersiapkan saat ini kekuatan. Bela diri itu dianjurkan, renang dianjurkan, main panah dianjurkan, naik kuda dianjurkan. Agar apa? Agar umat Islam itu kuat. Wa huwa kurhul lakum. Kewajiban berperang ada dari Allah. Wa huwa kurhul lakum. Dan itu adalah bagimu tidak menyenangkan harus berperang. Tapi ada. Ini himbauan untuk berani perang. Wa asa antakrahu syai'an wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi banyak sekali kamu tidak senang dengan sesuatu, sesungguhnya itu sangat baik untukmu. Perang adalah siapa yang senang dengan peperangan. Tapi ketahuilah, jika harus terjadi peperangan, ambillah jalan perang, maka itu baik untukmu. Kalau mati langsung surga Allah Subhanahu Wa Taala. Perang yang benar, bukan bom bunuh diri di kalangan kaum muslimin, bukan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali apa yang kau senangi itu baik, tidak baik untukmu. Lebih senang duduk enggak berperang. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu yang terbaik dan engkau tidak tahu. Kalau ada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, tentu di balik itu ada kebaikan yang banyak sekali mungkin kita tidak tahu. Secara zahir perang bukan sesuatu yang baik. Perang adalah harus kita mengeluarkan tenaga, mengelepas harta, bahkan melepas nyawa dalam peperangan. Kan seolah-olah tidak baik dipandang di dunia. Akan tapi sesungguhnya itu adalah terbaik. Allah Maha tahu. Ada balasan nanti di akhirat bagi orang yang berperang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah." Maka keluarlah engkau untuk perang. Maksudnya kalau khifafan wa thiqala, ringan berat, maksudnya dengan apapun. Kaya melarat. Sakit sehat. Pokoknya kamu harus keluar dalam berjihad jika dibutuhkan seperti itu. Maka harus siap. Kemudian ayat selanjutnya, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah telah membeli. Bahasa kasih, bahasa lembut dari Allah membeli kepada kita, membeli kita. Kita yang punya Allah ini bahasanya. Allah yashtari minal mu'minina. Allah membeli orang-orang yang beriman ini bi mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli nyawanya orang yang beriman, harta orang yang beriman. Di saat mereka menyerahkan, Allah akan bayar. Allah akan membeli nyawanya orang beriman, hartanya orang beriman. Kalau sudah diserahkan untuk Allah dalam berperang, dibayari oleh Allah. Seolah-olah Allah membeli. Ini bahasa kasih. Allah yang punya kita kok. Apa Allah akan bayari dengan apa? Allah akan ganti dengan al-jannata. Bi'anna lahumul jannah. Dengan surga. Apa itu cara jual beli kita dengan Allah? Yukatiluna fi sabilillahi. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Cara jual beli dengan Allah adalah berperang jihad di jalan Allah. Mereka membunuh orang-orang kafir dan mereka dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan, dan janji Allah ini adalah benar. Dan ada janji ini fit Taurat, di kitab Taurat. Di kitab Taurat pun juga diserukan yang serupa. Wal Injil, kitab Injil, wal Quran, Quran. Seruan yang menyerahkan nyawa dan hartanya untuk jihad di jalan Allah maka langsung diganti oleh Allah dengan surga. Mati syahid. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Siapa yang paling mampu di dalam memenuhi janjinya melebihi dari Allah? Enggak ada. Jadi kalau sudah Allah berjanji akan mudah diwujudkan karena Allah Maha Kuasa. Enggak ada yang menghalangi. Kalau kita berjanji, mungkin ada yang menghalangi di saat kita berjanji akan memberikan kepada seseorang. Mungkin saudara kita melarang. Mungkin keluarga kita melarang. Mungkin. Tapi kalau Allah sudah berjanji, pertama Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Yang kedua, tidak ada yang menghalangi Allah di dalam melaksanakan janjinya. Karena Allah Maha Kuasa. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bayatum bihi wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Maka bergembiralah engkau di saat engkau punya kemauan untuk berjihad, maka bergembiralah engkau. Sungguh transaksimu ini transaksi yang benar. Itulah al-fawzul 'adzim, keberuntungan yang agung. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna, tidak sama orang yang nongkrong duduk di rumah, ongkang-ongkang, minal mu'minin, dari orang beriman. Beriman, alhamdulillah selamat dia. Cuma di saat ada seruan berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak mau keluar. Ghairu ulul dharar, tentunya selain orang yang ada udzur. Kalau orang ada udzur, dia pun tidak keluar, dia asalkan punya niat, sama nilainya orang berjihad. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan dibanding dengan orang jihad di jalan Allah. Ada orang nongkrong di rumah, ada seruan perang. Orang beriman ini ada, ini orang beriman semuanya. Di saat ada seruan perang yang duduk di rumah dan yang keluar perang beda. Jauh. Dia iman saja, iman, iman. Selamat, selamat. Tapi ini pangkat tinggi yang keluar jalan Allah. Ada di rumah tapi pangkatnya sama dengan yang keluar siapa? Ulil dharar, yang punya uzur. Buta, tidak bisa berperang, sakit. Orang yang keluar di jalan Allah fisabilillahi bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, jiwa mereka. Fadlallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Allah telah mengutamakan, memuliakan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka di atas orang-orang yang hanya di rumah saja. Yang di rumah saja, darajatan, pangkat. Maksudnya seruan ini agar kita rindu pangkat yang tinggi, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini iman. Dan sahabat Nabi, kalau makanya sahabat Nabi di saat membaca ayat seperti ini, mereka berebut ingin surga, rindu betul, bahkan impiannya adalah mati di medan laga, bukan takut mati. Makanya musuh-musuh Allah waktu itu paling takut dengan orang Islam. Kenapa? Mereka berani mati. Bahkan mereka cari mati, itu yang menakutkan bagi mereka. Ini cari mati. Ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mati syahid. Berperanglah kau. Berperang, pulang lagi, ya Rasulullah, belum mati. Peranglah kau lagi. Pulang lagi, belum mati. Peranglah kau. Belum mati syahid, ya Rasulullah, perang lagi. Akhirnya balik lagi, Rasulullah masih selamat. Kata Rasulullah, orang kalau belum waktunya mati, enggak akan mati. Dia pengen, dan berkali-kali pengen. Jadi kerinduan mereka itu luar biasa untuk li'la'i kalimatillahi, untuk mengangkat, untuk Islam, untuk kejayaan Islam. Nah ini, mereka lera, bahkan kalau sudah orang mati syahid, ini bergembira betul. Bergembira betul. Seorang ibu, seorang wanita punya suami meninggal di medan laga. Suami meninggal di medan laga, bapak meninggal di medan laga, saudara meninggal di medan laga, bangga karena apa? Mati syahid. Membela Rasulullah, surga. Bahkan ada orang yang tidak mau ketinggalan, ada orang pincang. Setelah Nabi menyuruh perang, datang orang pincang. Itu kalau perang capek, berat ya. Lalu oleh Nabi dipinggirkan, kau kesini. Yang lain terus, kau siap perang sana, atau barisan perang, kau sini. Orang yang pincang mendekat ke Rasulullah, ya Rasulullah. Aku tidak boleh perang. Iya, kau udur, kau ada udur kau. Udzur saya dimaafkan tidak perang, ali urjati hadhihi, apakah karena aku pincang ini ya Rasulullah? Nabi dengan penuh kasih menjawab, iya, kamu pincang dimaafkan, kau tidak usah perang, niatmu sudah mendapatkan pahala. Rupanya beliau memohon dengan Nabi, ya Rasulullah, idzanni bil qitali, izinkan aku untuk berperang, wallahi demi Allah, la aqta annal jannata bi urjati hadhi, demi Allah ya Rasulullah, aku ingin menginjakkan surga dengan pincangku ini. Ya, suruh mundur enggak mau. Nah, ini kerinduan dalam jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi orang beriman insyaallah selamat masuk surga. Tapi kalau sudah jihad, pangkat tinggi. Sama orang yang punya udzur, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, akan diberi oleh Allah pangkat surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna, ada janji surga. Wa faddallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah telah mengutamakan orang-orang yang jihad di jalan Allah itu di atas orang yang hanya duduk di rumah tadi. Dengan pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Enggak bisa dikira-kira seperti apa perbedaannya. Darajati minhu, pangkat-pangkat tinggi di hadapan Allah. Maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafurar rahima. Pengampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan sungguh Allah Maha Pengampun. Lihat, dosanya habis mati di medan laga, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayatnya, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Hei orang yang beriman, maukah kau aku beritahu satu perdagangan yang akan menyelamatkan engkau dari siksa yang sangat pedih. Ini ceritanya ada namanya Uthman ibn Maf'un. Sahabat Nabi itu ingin mulia sampai ngomong, ya Rasulullah, aku ingin mulia dekat kepada Allah. Apakah kaulah istriku perlu aku cerai agar aku maksimal dalam beribadah? Kemudian aku akan kebiri biar aku tidak ada kepentingan syahwat. Kemudian aku akan tidak tidur tiap malam. Aku pengen dekat kepada Allah dia. Lalu Nabi menjawab, ini ada firman Allah turun. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum. Maksudnya, hei Abdullah, ya Uthman bin Maf'un, bukan seperti itu. An-nikahu sunnati, nikah sunnahku. Menikahlah dengan tujuan yang baik. Aku adalah orang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku anamu, aku tidur. Wa uftir, dan aku juga makan. Wa asum, kadang aku puasa. Aku biasa puasa, buka puasa. Ada sampai berjanji aku akan puasa seumur hidup saya. Aku akan berusaha makan apa yang penting, enggak bisa tidur biar ibadah terus. Nabi marah. Dengan yang demikian enggak senang dikasih petunjuk. Berarti maksudnya kamu itu pengin selamatnya di hadapan Allah, pengin mulia ini. Adullukum 'ala tijaratin, aku beri sebuah perdagangan yang akan menyelamatkanmu daripada siksa yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi, beriman. Kau sudah beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Setelah itu apa ini? Wa tujahiduna fi sabilillahi, jihad di jalan Allah, mengalahkan dari apa yang kau inginkan tadi. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, itu lebih bagus bagimu daripada kau harus mengebiri dirimu, mencerai istrimu untuk beribadah, kemudian sampai puasa enggak pernah putus, malam enggak pernah tidur, lebih bagus daripada itu semuanya. In kuntum ta'lamun, kalau kau faham, kau tahu. Setelah itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunimu. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, Allah akan masukkan kau dalam surga. Wa masakinu thayyibah, tempat tinggal yang indah, surga dengan permata-permata yang indah. Fi jannati adrin, di surga tempat tinggal yang abadi. Dzalikal fawzul adzimu, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Wa ukhra, dan ada lagi. Pemberian dari Allah, tuhibbunaha, yang engkau pun sangat merindukan itu semuanya. Apa itu? Nasrun minallahi, ada pertolongan dari Allah. Intansurullahi yansurkum, Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Artinya, di dunia akan diberi kemenangan. Maka setelah itu memang terjadi Fathu Makkah, kemenangan di Mekah. Maka dengan iman kepada Allah, jihad, keluarkan semuanya, nanti janji kemenangan akan ada. Fathun qarib, kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minina, dan beri kabar gembira untuk orang yang beriman dengan ini semuanya, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lihat, mulia karena apa? Islam berjaya. Tapi ingat, kalau tidak ada jihad, Islam akan direndahkan. Direndahkan, diinjak, dan dihinakan. Susah melakukan kebaikan. Sholat mungkin susah. Wanitanya direndahkan, lihat, diperkosa, dizinai, dan seterusnya. Maka dengan jihad akan mulia. Jihad, baik. Wal ayatu fil babi katsiratun masyhuratun, ayat-ayat berkenaan tentang jihad banyak sekali. Tentang hal ini banyak sekali. Dan ini ada hanya kutipan-kutipan Imam Nawawi dalam hal urusan jihad. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan bacaan apa hadis-hadis tentang jihad, keutamaan jihad dan seterusnya. Kita kembali kepada keadaan negeri kita. Bagaimana jihad untuk kita semuanya? Jihad itu sebenarnya kan li'ilai kalimatillahi. Artinya, selagi tidak ada jihad di medan laga, bukan berarti kita harus diam, tidak. Jihad di medan laga pada zaman Nabi memang adanya waktu itu. Peperangan jihad berhadapan. Sehingga ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Badar, dan seterusnya. Tapi di saat kita sudah aman, bukan berarti jihad berhenti. Karena tujuannya tetap ada. Li'ilai kalimatillahi, untuk mengangkat Islam, untuk kejayaan Islam. Maka di saat negara aman tentram, maka jihad kita pun juga tetap harus ada. Cuman beda, bukan dengan berperang. Memang menyiapkan peperangan kekuatan, iya, akan tapi jihad kita adalah bagaimana kita menjadikan hidup kita ini adalah memikirkan tentang bagaimana kejayaan Islam. Kejayaan umat Nabi. Kehormatan umat Nabi itu yang kita pikirkan. Enggak ada di medan laga lagi hari ini. Tapi kita harus berpikir bagaimana umat Nabi Muhammad mulia, terhormat. Jihad. Bagaimana Islam ini bisa berkembang? Jihad. Maka apa yang Anda lakukan selama ini yang bergabung dalam program dakwah ini tidak lain jihad zaman ini. Dan jauh lebih mudah akan tapi kalau Anda memang benar niatnya, benar maka sama dengan di medan laga. Karena medan laga sudah enggak ada hari ini. Maka bergabunglah Anda dengan jihad yang selama ini diseru oleh para ulama. Program dakwah misalnya hari kita jihad di media. Karena perang kita perang media. Media. Media pembohong. Media yang merusak Islam. Media yang merendahkan Islam. Kalah kita. Mana yang mau berjuang? Maka yang punya rezeki ayo. Maka dari kemarin kita serukan ayo. Al-Bajah TV sudah ada. Di satelit sudah ada. Cuman bikin studio saja jihad buat setitu. Belum beres-beres. Diumumkan 4 bulan. Ayo semangat juang jihad. Membuat stasiun radio kita, televisi. Stasiun radio alhamdulillah. Alhamdulillah kita menyeru banyak pejuang stasiun radio ada di mana-mana. Jihad, kita menyerukan dakwah Islam. Dan itulah jihad kita. Dan alhamdulillah, kemudahan yang Allah berikan, kita tidak harus ke medan laga, perang sudah tidak ada. Negeri tentram aman. Tapi Anda jangan diam. Agar kita tidak tertinggal dari rombongan al-mujahidina. Berjuang. Maka televisi, alhamdulillah. Hari ini kita duduk di sini. Akan kita lihat berapa ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang bisa mendengar suara ini. Berkat apa? Berkat media. Maka jihad di dalam media. Karena media yang buruk, media yang kotor, banyak. Bukankah sudah nyusup di rumah-rumah kita? Tiba-tiba anak kita akhlaknya rusak gara-gara tontonan. Tontonan yang merusak akhlak ada. Gambar-gambar enggak jelas, film-film kotor. Tontonan yang merusak akidah juga ada. Ini ada, itu jihad. Mereka dengan senjata-senjata media masuk ke rumah kita. Bagaimana kita tidak menyerang mereka? Dengan senjata mereka menggunakan media ini untuk menyerang mereka. Ya, kita harus makanya media, pendidikan. Makanya kita menyerukan semuanya. Kita akan mencetak panglima-panglima yang bakal menyeru kepada berjihad dalam ini. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, kader-kader besar pesantren. Insyaallah waktu dekat mereka akan melanjutkan pendidikan anak-anak kita. Ke tempat guru-guru kita untuk kembali menjadi panglima-panglima perang jihad yang sesuai dengan zaman ini. Berdakwah, menghidupkan televisi yang dihadirkan para sesepuh. Menghidupkan radio, sekolah-sekolah. Ini jihad. Kalau Anda tidak mengambil bagian, bagian apa yang Anda dapat nanti di surga? Anda harus mengambil bagian jihad ini, wajib. Dan alhamdulillah tidak harus kita menyerahkan nyawa kita. Masih bisa tidur di kasur empuk. Bisa merasakan dinginnya es. Makan enak masih tinggal kita bagaimana mengeluarkan harta kita. Untung-untung dengan tenaga kita. Maka bersama dalam pembahasan jihad ini, kami ajak ayo semuanya berjihad. Jangan sampai kita tertinggal. Kalau sudah malaikat Israel datang, enggak berguna lagi harta yang melimpah. Enggak akan terbawa kalau kita mati. Akan tapi apa yang kita berikan di jalan Allah, maka itu semua akan mengalir. Beruntung mereka yang telah membiayai pembelian stasiun radio. Semoga panjang umur. Pembiayaan stasiun radio misalnya, televisi studio. Mereka sudah mati, sudah wafat, terus mengalir. Beruntung yang bangun pondok pesantren. Ada di antara mereka sudah wafat, lihat. Membangun pondok pesantren, termasuk awal-awal pesantren dibangun, ada yang membangun sudah wafat hari ini. Apa yang terjadi bagi beliau ini? Semua kebaikan yang terjadi di sini akan sampai kepada dia, kepada orang tersebut. Dan kemudian ini terkoordinir. Kita pengen setiap saat semakin besar. Dari sekolah ke sekolah kita hadirkan. Pesantren kader ulama yang kita hadirkan. Kemudian media yang kita hadirkan. Bisnis pun juga mengarah kepada dakwah. Kita tidak izinkan siapapun buka bisnis kecuali ada misi dakwahnya. Mau apa kau dagang? Kalau hanya pandai berdagang, orang lebih pandai dari kau itu. Tapi kalau ingin berdagang, berdagang untuk mencari kawan. Maka siapapun yang menjadi kawan berdagang, mereka harus menjadi ahli sujud. Mereka harus rindu kemuliaan. Boleh. Jadi perdagangan adalah media untuk membawa orang dalam kemuliaan. Itu jihad. Makanya kita buka macam-macam. Ada yang bertanya, kok ini dakwah kok buka bisnis-bisnis? Oh, bisnis bukan untuk saku saya, bukan untuk kocek saya, bukan untuk kocek sesepuh. Pejuang-pejuang mengajak itu. Sehingga ada orang kadang yang diajak ngomong agama berat, tapi diajak ngomong dagang, oke. Okay. Kan gitu. Biar kumpul, kumpul ngomong dagang. Nanti sudah capek ngomong dagang, kasih sisipan dakwah, sedekah, berjuang. Kalau sudah ada kerinduan melakukan kebaikan, lembut hatinya akan kebawa nanti untuk bisa berjuang lebih jauh lagi. Maka kami seru, mari kita berjuang semuanya. Pondok pesantren dan kebetulan ini kebetulan ini. Semoga ini didengar oleh hati yang dipilih oleh Allah. Bahwa tahun ini kita sangat membatasi penerimaan siswa. Kita hanya menerima siswa hanya berapa ratus, 600 sampai 800 paling banyak. Kenapa itu semuanya? Karena apa? 800 kalau 8-nya masih. Karena tempat yang terbatas. Artinya mungkin sebanyak itu juga, bahkan lebih yang tidak bisa diterima di sini. Maka kami himbau, barangkali ada hamba Allah yang punya tempat yang siap untuk ditempati. Apakah diberikan ke pondok atau dipinjamkan sampai hari kiamat? Sama juga. Hah? Atau nyewa tapi enggak bayar? Ini yang pernah, yang tinggi-tinggi dulu dong, pangkat tinggi dulu. Baik. Silakan Anda lapor, Buya saya punya tempat besar seperti ini. Bisa dibuat pesantren. Sehingga nanti Syawal nerimanya bisa ditambah sedikit lagi. Jadi ternyuh. Saya sedih, makanya kalau waktu penerimaan santri itu saya lari. Enggak ada di sini. Pasti enggak ada di sini. Coba. Pasti saya pergi, itu hilang itu. Karena saya enggak tega. Anak yang sudah betah di sini ternyata enggak diterima. Pulang tuh nangis. Allah. Nangis. Tidak diterima di pondok, nangis. Sa ibunya, sa bapaknya nangis. Kadang-kadang sudah datang ke sini bingung saya. Buya, anak saya pengen mondok, takut ini. Gimana? Mending saya pergi. Nah, maka bagi Anda yang punya kiat semangat. Ayo, barangkali ada tempat. Atau mungkin meminjamkan 10 tahun, oke lah ini martabat yang kedua. 10 tahun, 20 tahun, pinjamkan oke. Apalagi nanti sekaligus saya akan biayai makannya. Oke, kalau enggak ada yang biayai. Anda meminjamkan tempatnya, orang lain yang biayai urusan makannya. Ada aturannya. Terus kita berkembang ingin mengajak orang. Disitulah dibangun akhlak. Kalau di luar Allah. Anda menjaga satu orang saja susahnya setengah mati di luar. Baik di rumah, keluar rumah pun sudah berkenalan dengan hal yang macam-macam. Di rumah sendiri pun, di saat Anda tidur pun dia nonton yang enggak benar dia. Di rumah sendiri susah. Maka tempat yang paling tepat saat ini adalah kita buat kandang kemuliaan. Pesantren. Ini kami seru siapapun. Atau Anda punya rezeki banyak, mumpung Ramadan. Anda datang sini dengan separuh harta Anda. Atau sepertiga atau 10%. Saya ingin pondok ini bangun secepatnya. Lebih gede lagi. Paling tidak tahun depan tidak banyak yang ditolak. Saya seru semuanya. Studio televisi, Buya perlu apa sih studio televisi? Ya, studio televisi jangan sampai 1, 4, 5 studio. Jadi kalau nanti produksi gampang. Nah ini untuk produksi, untuk syuting, anak bulat. Anak-anak sampai rumah atau ruang tamu di persetting. Nah, sudah, yang penting jadi. Sementara lihat, dunia kebatilan, oh studionya mega. Mencakar langit, studionya hebat. Mana mujahidin di jalan Allah, orang jihad di jalan Allah. Apakah orang Islam fakir? Oh tidak. Siapa bilang orang Islam fakir? Kaya mereka, hebat mereka. Maka dari mimbar mulia ini kami seru. Kemudian manajemen dakwah ini sangat indah, sangat jelas. Anda bisa melihat semuanya. Ada manajemen, ada yayasan. Semua keuangan berputar di sana, bukan lewat saku saya, enggak ada. Semuanya jelas. Makanya semuanya akan disentralkan ada rekening dan rekening dikontrol bersama-sama oleh para sesepuh. Semuanya perputaran uang ada di situ. Bisnis semuanya bisnis adalah bisnis dakwah. Enggak ada bisnis, enggak ada bisnisnya Bu Yahya, enggak ada di situ. Bukan warung saya. Biarpun kecil jualan kerupuk itu bukan milik saya juga. Di sini, maka kami ajak, ayo berjuang. Anda bisa, mungkin ada satu orang yang, Buya saya punya toko 12, saya kasihkan 4 buat pondok, boleh. Ini bab jihad, harus ngajak begitu. Kalau Nabi juga tanggung, mah, siapa yang ingin berjihad? Tapi Nabi memang caranya begitu, tidak nunjuk, keluarkan duit, enggak begitu Nabi. Menunjuk kan enggak enak, keluarkan duit. Wah itu bukan nodong, nyembelih itu, haram. Makanya kami seru seperti ini. Ada jihad, saya mau keluar, saya mau berjuang pada zaman Nabi. Bukan, apakah kamu tidak tahu bahwasanya suatu ketika waktu Nabi ngajak nyuruh jihad, menyeru para wanita, ini uritu diperlihatkan kepadaku, inna aktaro ahlin nari an-nisa, kebanyakan di neraka adalah perempuan. Bukan Anda, tidak usah khawatir. Nah, ini Nabi menyuruh orang banyak, jangan tantang, bukan berarti laki sedikit. Lalu ittaqun nar wala bisyikit tamratin, takutlah kepada api neraka biarpun hanya dengan sepotong kurma. Maksudnya dengan sedekah, tolak api neraka dengan sedekah. Ternyata wanita-wanita yang memang takut neraka melepas semuanya. Anda tidak harus melepas hari ini. Karena Anda tidak bawa hari ini. Nanti kalau pulang untuk berjuangan, ya. Melepas. Berpikir untuk jihad karena tidak tahu sampai kapan hidup ini. Semuanya ayo berjuang. Kami tidak datang ke rumah Anda lalu bawa proposal, Bu, ayo bayar, enggak ada. Surga mahal, Anda datang ke sini. Itu. Masa tim Al-Bahjah suruh datang ke rumah ngerengek nyebang proposal begitu. Jangan dong, Anda datang dong. Itu ada rekening kirim sendiri. Anda ngetik pun dapat pahala ngetik. Apa? HP untuk ngirim transfer. Anda datang sini ngirim kacang, kayak apa? Sayur, apa dapat pahala itu. Kalau bisa begitu, tapi kami mengajak. Kalau saya mengajak apa? Tugas saya mengajak. Kalau ada yang ikut lumayan, saya dapat pahala. Dan begitulah mengajak, tapi tidak menodong. Tidak boleh. Al-ahdu bil hayai akhdu fis saif. Kalau kita menodong dengan bikin malu orang itu kayak ngerampok pakai pedang. Jamnya ini, cincin, Bu, warin cincin. Itu mau nodong, rampok. Baik, sekarang kami ajak. Al-Bahjah perlu tempat. Dan alhamdulillah pesantren Al-Bahjah banyak. Saya tidak bisa ngitung. Di Cirebon saja ada 11. Alhamdulillah ada hamba Allah membuatkan. Cuman sentralnya besar di sini dan di Buyut. Yang lainnya adalah ya untuk berapa ratus siswa. Ada puluhan dan kita sengaja kita perbanyak. So, kita apa? Agar kita bisa menampung. Pengennya satu tempat, tapi tidak harus satu tempat. Belum lagi nanti akan dibuka di Wonosobo, akan dibuka di Cianjur sudah dibuka, di Batam, kemudian di Tangerang, kemudian di Blitar, di Tulungagung, di Purbalingga, di Pontianak. Kenapa? Itu semua kita menyeru. Ayo siapa yang mau berjuang? Kita pergi ke Cianjur, siapa yang mau berjuang? Ada yang berjuang. Karena hamba terkasih Allah itu ada di mana-mana. Makanya waktu kita menyerukan ke Purbalingga, ada di Purbalingga yang berjuang. Kita menyerukan di Bogor, ada yang berjuang. Di Tangerang, ada yang berjuang. Ke Blitar kampung halaman saya, ada yang berjuang. Terus jalan pembangunan, gak usah kita kontrol, tahu jadi mana kuncinya, gitu saja. Karena apa? Yakin kita. Hamba terkasih Allah bertebaran di mana-mana. Dan semoga kita pun juga golongan mereka. Jangan sampai orang lain berbondong-bondong angkat, tapi kita ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Maka nanti segera daftarkan yang ingin berjuang. Ayo cepat, ini mumpung Ramadan mulia. Kebetulan ini babnya bab jihad. Apa nunggu diajak perang di medan laga nih? Apa nunggu minta digonjang-ganjingkan apa diporak-porandakan negeri lalu kita harus memegang senjata Belanda, apa kayak zaman Belanda? Menunggu itu. Ya jangan dong, syukuri dong. Perdamaian, ketentraman ini syukuri dengan kita jihad di jalan Allah. Baik, inilah insyaallah. Pulang dari ini kita jadi mujahidina. Jihad. Dan tujuannya jihad nanti harus tahu menjadikan negeri tentram. Bukan kalimat jihad lalu dipakai. Kalimat jihad bukan identik dengan istilah pedang. Tidak. Justru jihad adalah keindahan yang sesungguhnya. Kalau kita berpegang dengan cara jihadnya Islam. Jihad yang diajarkan Nabi SAW. Baik, ini saja. Jangan lupa. Keluar semua diskusi tentang perjuangan. Berjuang, ayo. Al-Bahjah siap. Membantu. Bersama-sama. Bergandengan tangan. untuk berjuang membela kemuliaan, membela agama untuk Nabi Muhammad, untuk Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya, saya kerja di Jakarta, tapi rumah yang saya tinggali ada anjing. Anjing itu saya yang mengurusnya dari makan dan kotorannya. Tapi saya juga ingin sholat dan puasa. Itu gimana hukumnya? Dan gimana agar saya bisa puasa dan sholat? Mohon jawabannya Buya. Yang pertama, masalah najis. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, najisnya anjing adalah najis berat atau muwalladah. Baik. Kalau terkena najisnya anjing, maka harus dicuci 7 kali. Salah satunya airnya dicampur dengan debu. Debu yang bisa dipakai tayamum. Berat. Mungkin mendengar berita ini dianya kebingungan. Cuman harus ada lanjutannya ilmu itu. Najis akan berpindah. Najis anjing atau apapun, khususnya anjing yang paling gede najisnya. Najis itu akan berpindah kalau ada yang basah. Najis akan pindah ke tangan Anda kalau memang anjingnya basah, tangan Anda kering, atau tangan Anda basah biarpun anjingnya kering, atau dua-duanya basah. Tapi kalau kering dan kering tidak akan memindah najis. Contoh, Anda memeluk anjing, tapi anjingnya kering dan badan Anda kering, tidak akan pindah ke badan Anda. Misalnya ada anjing beranak 10, tidur di depan mihrab, di mihrab masjid Al-Umar. Akhirnya jam 3 malam anak-anak baru datang, lari dia ketakutan. Lari ke bedit-bedit itu anjing dan anak-anak anjing. Kemudian dilihat anjingnya kering dan juga tempatnya juga kering. Maka enggak apa-apa sholat di atasnya. Karena apa? Kering dengan kering tidak akan memindah najis. Ini harus paham makna ini. Ya. Kemudian yang ketiga, dan najis akan pindah kalau sudah yakin tadi. Dan kita akan menganggap sesuatu itu najis kalau yakin. Misalnya lantai yang diinjak anjing, najis atau tidak? Lantai yang diinjak anjing najis atau tidak? Dilihat dulu dong, kalau lantainya basah maka najis. Kalau lantai kering, anjing kering, anjing lewat ini, lewat anjing, enggak najis. Karena kering dengan kering tidak memindah najis. Jelas? Maka dimanapun kita berada, wah ada anjing lewat, nyenggol kaki kita. Wah, des, nabrak kaki kita. Dilihat, anjingnya kering, kaki kita kering. Pindah atau tidak najisnya? Tidak pindah. Ini masalah fikihnya. Jadi harus tahu, bukan setiap nyentuh anjing lalu najis. Oh tidak. Basahnya itulah yang memindahkan najis. Kemudian yang harus ketahui, masalah basahnya anjing yang najis menurut mazhab Syafi'i bukan air liurnya saja. Semua yang basah di sekujur badan anjing itu disamakan hukumnya dengan air liurnya dalam mazhab Syafi'i. Artinya najis semuanya, ekornya yang basah najis mughalladhah juga. Bukan sekedar liurnya. Jadi kalau ternyata tangan kita basah, kemudian Anda mengelus-ngelus kucing, setelah itu Anda lihat oh anjing, maka najis tangan Anda. Ya? Karena apa? Tangan basah. Baik, ini masalah najis. Anda tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu bingung. Oh, najis. Asalkan Anda tidak basah dan anjing juga tidak basah. Anda kemudian di tempat-tempat mana saja, Anda bisa sholat di situ. Karena begini kaidah selanjutnya. Yang ketiga kaidahnya, semua bumi Allah ini aslinya suci. Semua tempat itu aslinya suci dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali yakin adanya najis. Anda ke bandara. Siapa yang ngepel bandara seluas itu? Hah? Maka Anda pun bisa sholat di bandara bagian mana saja. Oh, tapi kan nanti najis. Memangnya siapa kencing di bandara? Kok Anda tuh pusing? Memang ada orang kencing di lantai lalu Anda katakan najis? Ada yang pup di sana? Ada yang muntah di situ? Enggak tahu. Mungkin ada. Mungkin itu kecil. Yakinnya adalah suci. Maka semua bumi bisa digunakan untuk sholat. Anda usah ragu sholat di mana saja. Itu ilmu, makanya orang was-was itu orang pusing. Baik. Kemudian, jadi Anda boleh sholat di mana saja, asalkan Anda tidak yakin terkena kencing anjing, atau anjingnya tadi baru basah, tidur di lantai kamar Anda. Wah, anjing baru basah lagi begini-begini sesuai itu. Maksudnya tidur di lantai kamar Anda, maka Anda tidak boleh sholat di lantai tersebut karena lantainya najis. Kemudian bagaimana? Nunggu kering. Kalau sudah kering, sudah kaki Anda kering, tetap najis. Bukan berarti setelah kering langsung suci, enggak ada. Ya tinggal sholatnya pakai sajadah. Sajadahnya dia siap. Ya enggak, lantainya kering, sajadahnya kering. Cuman Anda berdiri di atas saja, sajadah. Sajadahnya agak gede. Jadi yang menjadikan pindahnya najis karena bebasahan. Kemudian setelah itu, nasihat buat Anda. Ya jangan kerja di situ. Ngapain kayak kurang kerjaan. Kerja kan bisa di tempat yang lain yang enggak harus miara anjing. Miara ayam bisa disembelih. Miara anjing, jangan. Miara yang berguna, miara kambing, nanti kirim ke pondok, gitu. Jadi ya, mungkin Anda harus berpikir setelah itu cara, harus kami hadirkan caranya. Jangan sampai ada orang tinggal di tempat seperti itu tidak sholat. Dia orang soleh, pengin sholat. Tapi setelah itu Anda harus berpikir bagaimana Anda bekerja di tempat yang aman. Tidak khawatir akan adanya najis, khawatir nanti terkena was-was. Puasanya pun sama, Anda puasa meluk anjing juga enggak batal. Anda puasa mandi bareng anjing juga enggak batal. Karena hanya najis badan Anda. Najis tidak menjadikan batal puasa. Anda lagi puasa, tatonya dijilat anjing jempol Anda. Ya enggak batal puasa Anda. Tapi jempolnya najis. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Apa itu ilmu tasawuf? Ada salah satu teman saya bilang begini. Dia kurang suka dengan seorang penghafal Al-Quran dan hadis, tapi lebih suka dengan ahli tasawuf. Karena ahli Al-Quran dan hadis maupun sejarah, setan pun ahli dari mereka. Orang senang dengan tasawuf, tapi enggak senang dengan ahli Quran. Enggak senang dengan orang menghafal hadis. Alasannya orang hafal Quran bisa kecerumus, setan pun juga hebat. Maka jawabannya adalah itu pasti tasawuf palsu. Orang ahli tasawuf itu orang bersih hati, enggak akan suudon sama orang. Enggak akan merendahkan orang lain. Nah, ini belum apa-apa sudah merendahkan. Mana ada tasawuf seperti itu? Tasawuf itu bersih hati. Bahkan melihat orang yang sangat jelek pun dia masih merasa mungkin ada kebaikan yang tersembunyi di balik orang jelek ini. Ini belum apa-apa sudah enggak senang dengan menghafal Al-Quran. Ini bagaimana? Tasawuf bohong itu. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati sehingga terpangkas kesombongan di dalam dirimu, terpangkas kedengkian, terpangkas dendam, terbangun cinta, ketakwaan, rindu ibadah. Itu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Wong baru belajar tasawuf sudah rendahin orang lain. Maka itu tasawuf bohong, tasawuf palsu, tasawuf tasawupan. Nih. Enggak ada. Kalau memang Anda seorang sufi, Masya Allah. Lihat penghafal Al-Quran, ini orang menghafal Al-Quran. Kalamullah ada di dada dan di lesannya. Maksudnya apa? Al-Quran ada di dada dan di lesannya. Mulia. Penghafal hadis, lesannya selalu mengucapkan hadis Nabi SAW. Enggak suudan, syaitan juga hebat. Nah, belum apa-apa sudah suudan nih. Mana ada tasawuf kayak begitu? Tasawuf bohong. Tasawuf bersih hati. Akan khusnudan kepada orang yang jahat jelek sekalipun akan ada khusnudan. Bahkan bukan saja khusnudan, ada panjatan doa. Kalau ada orang misalnya melakukan kehinaan dosa, dia memohon, ya Allah jadikan itu dosa terakhir untuknya. Apalagi lihat penghafal Al-Quran. Hey, ini hati-hati. Memang ada tasawuf palsu. Tasawuf tapi ngajari sombong. Guru Torekoh sama guru Torekoh rebutan jamaah berantem. Ini tasawuf palsu. Torekoh dengan Torekoh pasti saling menyanjung. Karena semuanya sambung ke Rasulullah. Apakah Torekoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah. Saling menghargai. Makanya muncul tasawuf palsu. Yang paling bagus Torekoh saya, yang lain bohong. Jadi ente yang bohong. Ya kayak orang semuanya pada buta, yang melek saya sendiri. Kebalik, kau yang buta, yang lain melek. Ini ada seorang guru tasawuf menganggap tasawufnya yang paling sambung. Yang lain salah semuanya. Mana ada tasawuf merendahkan orang lain? Semuanya punya guru yang sambung sanadnya kepada Syekhut Thariqah hingga sampai kepada baginda Nabi. Ini, tapi memang betul tambahan ini. Ada tasawuf palsu ya kayak tadi. Gurunya juga guru palsu. Jadi murid saja enggak pantas jadi guru Thariqah. Bukan dia ahli ilmu, bukan dia ahli ibadah. Keharaman pun dia juga tak menjaga, hanya karena bapaknya meninggal saja langsung dia nengkreng pakai sorban jadi guru Thariqah. Guru Thariqah bohong. Enggak ada guru Thariqah begitu. Guru Thariqah itu harus Dia orang yang dekat kepada Allah. Yang kenal Allah. Maka ingat Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau bercerita di Syam. Ada beberapa orang yang mereka itu dianggap sebagai guru torekoh, akan tapi menjadi murid saja tidak pantas. Itu di Syam. Bagaimana di negeri kita? Akan tapi ingat, lagi-lagi kita pun juga tidak boleh menuduh orang lain. Artinya memang semua harus, kalau sudah Anda masuk wilayah tasawuf, pertama kali yang Anda lakukan dan terus menerus tidak henti adalah koreksi diri agar bisa berbenah. Bagaimana kita bisa menjawab? Bukan ngoreksi orang tuh. Ngoreksi orang tok dirinya tidak dikoreksi. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Baik, saya berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dan satu orang satu pertanyaan. Kami dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, mau bertanya tentang cara Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa pada saat berdoa itu menadahkan tangannya. Tapi pada saat kegiatan upacara itu tidak usah menadahkan tangannya, cukup dengan menundukkan kepalanya saja. Kalau karena alasannya ada aturan dari undang-undangnya kayak gitu. Terus sikap kita yang lebih baik itu seperti apa? Apa kita mengikuti peraturan itu, apa mengikuti cara Rasulullah? Kalau misalkan mengikuti peraturan itu, apakah itu termasuk suung azab? Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada disiakan tentang seorang rojul Ash'ad Akbar. Seorang yang dalam keadaan compang-camping berdebu. Yamuddu yadah. Memanjangkan tangan, menengadahkan tangan bagi dalam doa. Ini termasuk syarat agar doa dikabul adalah, bukan syarat, adab dalam berdoa adalah memohon begini, meminta kepada Allah. Dan dia mengatakan, ya Rab ilhah. Tapi orang itu tidak dikabul doa. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya orang tersebut? Wong makanannya haram, minumannya haram, semuanya haram. Nah, jadi biarpun seseorang sudah memenuhi cara doa, tapi kalau makanannya haram, enggak akan dikabul Allah. Tapi yang perlu kami ambil faedah adalah, ulama mengatakan, termasuk adab doa, itu loh. Biarpun dia sudah memenuhi adab, tapi makanannya haram. Adab doa diantara mengadahkan tangan. Tapi tidak wajib itu. Lalu bagaimana kalau memang ada peraturan, tinggal peraturan itu apa? Peraturan kan ada peraturan himbauan, kan ada undang-undang agama, kan ada himbauan. Kalau himbauan langgar. Sampai ada. Kalau saya suruh upacara, angkat tangan Allahumma. Apalagi suruh bina upacara, doa saya. Kalau ikut aturan langgar ya biar yang lain jadi pembinanya. Artinya, kita kadang-kadang jangan terlalu kaku lah. Enggak mungkin negara tuh melarang mungkin. Kecuali Anda lomba upacara, nanti angkat tangan mungkin enggak juara, jadi gitu aja. Ini. Tapi kalau Anda sekolah-sekolah Anda dan sebagainya, upacara ini ada tujuan berdoa, mengheningkan cipta. Ya kan, berdoa ya, doa enggak apa-apa mengatakan. Kalau seandainya tidak mengangkat tangan sekalipun, sah doanya. Dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tapi dalam keadaan upacara pun kita sebagai seorang muslim hendaknya juga punya cara yang dikombinasi dengan cara negara dan cara Islam. Dan tidak bertentangan kok. Bicara berdiri, kemudian mengatur barisan, ya. Latihan nanti ngatur barisan dalam sholat yang rapi, kan gitu kan. Kemudian ya kena terik matahari ya, biar sehat. Karena selama ini kena AC terus. Kemudian setelah itu doa yang benar gak apa-apa. Artinya berdoa dengan menengadahkan tangan tidak harus, boleh tidak menengadahkan tangan. Terus bagaimana? Ya, kalau memang itu peraturan yang enggak bisa dibantah, ya jangan mengenakan tangan. Tapi kami yakin enggak ada. Memang ada undang-undang peraturan. Kalau dalam doa enggak ada, angkat tangan saja. Oh, enggak ada larangannya kok, kan begitu. Selagi tidak dilarang kan boleh. Itu. Angkat tangan cuma yang rapi, doa yang khusyuk, doanya yang benar. Enggak apa-apa. Kalau mengaturan ya, kalau mengaturan betul dalam berdoa tidak boleh menengadahkan tangan. Nah nanti kamu jadi presiden, izinkan nanti itu. Oh, ngangkat tangan kok tidak boleh? Itu kan ajaran dari Nabi SAW. Jadi sederhana saja. Kalau senata dalam sebuah tempat belum mengerti, gurunya nggak pernah ngaji kan? Ya sudah, Pak Kepala Sekolah pernah ngaji ya sudah, maklumilah, jangan ditentang lah. Jangan ngangkat tangan, nggak boleh ini. Peraturan apa? Peraturan upacara. Siapa yang buat peraturan? Ya kan? Di sini pakai assalamualaikum di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sallu ala Nabi Muhammad. Ya boleh kan? Ini didengar nanti, wah ini ada peraturan upacara baru. Al-Bahjah dicermati. Dan setelah itu semuanya harus ngikut cara upacara Al-Bahjah. Begitu nanti. Enggak apa-apa, nyantai saja ya. Tapi itu tidak wajib menengadakan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan di jamaah ibu-ibu. Ada? Belakang jauh. Lanjut. Baik, bismillah. Waktu sudah. Ada pengumuman buka bersama insyaallah 13 Ramadan Sabtu malam Ahad di sini insyaallah. Setelah habis asar sampai Terawih berjamaah di sini. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi juga diizinkan, diperkenankan untuk berkomunikasi langsung dengan tim 0823-2192-1313. Kemudian ini, karena kami mengharap ada pejuang-pejuang yang akan menghadirkan tempat tinggal, maka sampai hari ini pun kita masih membuka pendaftaran siswa baru. Gelombang pertama sudah full sebetulnya. Akan tapi semoga ini ada, alhamdulillah ada berita beberapa orang yang sudah menyiapkan tempat-tempat baru. Paling tidak nambah berapa ratus lah. Gitu. Lumayan. Barangkali setelah hari ini, setelah kami seru untuk jihad pada berbondong-bondong nanti, maka pendaftaran santri tafaqquh ini yang mencetak ulama dan ustadz. Ini kader-kader khusus. Ini dewasa umur 14 sampai umur 22 tahun. Sampai 7 Syawal. Sampai 7 Syawal atau 11 Juni. Jadi terakhir nanti setelah 7 Syawal dites, yang terima masuk, yang enggak ya pulang. Kemudian program tahfidz menghafal Quran di usia dini. Dan mohon asal tahu saja bahwa program menghafal Quran di sini hanya diizinkan untuk anak usia dini, usia anak-anak. Paling lambat umur 15. Jadi yang paling banyak peminatnya di sini. Maka setelah umur 15 mereka sudah 30 juz Al-Quran, baru setelah itu diserahkan kepada tim tafaqquh untuk diajari ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi dihimbau anak-anak sudah menyelesaikan Al-Quran di bawah 15 tahun. Jadi TK-nya di sini adalah menghafal Quran. Jadi menghafal Quran semuanya, seragamkan. Semuanya menghafal Quran. Dengan metode yang singkat, karena nanti akan dikarantinakan, maka alhamdulillah anak-anak kita ratusan menghafal Quran. Dan itu bukan sampai di situ. Setelah mereka menghafal Quran, enggak boleh kemana-mana. Baru dikasih ilmu yang lainnya. Dasarnya adalah Al-Quran. Pendaftarannya sampai 26 Ramadan. Kemudian juga kajian di sini bukan hanya Ahad pagi sama Sabtu pagi. Kajian subuh juga ada. Yaitu kajian Fajar, Khalaqah Fajar, membaca kitab Sulam Taufik. Setelah itu duha jam 10.30, hanya di hari Ahad ditiadakan supaya tidak terlalu rapat dengan majelis Ahad pagi. Sabtu Ahad tidak ada. Selain Sabtu Ahad ada Zawiyah duha, kita mensyarai, kita menjelaskan kitab Jauhartut Tauhid. Kemudian Madrasah Ramadan asar, setelah asar. Kemudian juga para pejuang-pejuang yang hatinya sudah terpaut, tersambung untuk berjuang, yang tadi mendengar tentang kisah perjuangan, maka mohon, kalau berjuang kan ada dengan lima, kalau tidak dengan ilmunya, dengan hartanya. Kalau dengan harta, dengan tenaganya. Enggak dengan tenaga, kan pikirannya. Enggak pakai pikiran, paling gampang dengan doa. Paling tidak Anda mendoakan dengan serius. Paling yang berpakai doa itu siapa? Yang enggak punya duit, enggak punya tenaga, sakit, enggak punya duit, yang punya pikiran, enggak punya ide, ya sudah doa saja. Luar biasa, doakan. Yang punya uang dengan uangnya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Pertama adalah untuk mewujudkan studio televisi Al-Bahjah. Yang sampai ini belum kelar-kelar. Ya. Mungkin ada yang datang, saya punya tempat, rumah bisa buat studio, rumahnya saya gede, berkamar-kamar, oke, buat studio khusus nanti saya yang berjuang di situ. Kita perlu rumah yang besar, yang itu lengkap dengan segala macam. Jadi kalau ada narasumber, langsung ke tempat tersebut, syuting di situ, semuanya di situ. Semoga Allah mudahkan urusan ini. Allah mengirim ahli surga. Apakah memberikan atau minjamkan tahunan, tidak apa-apa. Jadi itu. Intinya, Akan. Dan kami yakin setiap kami nyuarakan itu, ya karena yang ngamini orang-orang ikhlas itu ada aja. Kalau ngomong begini, ada aja. Program Wakaf Tanah Al-Bahjah. Jadi kita pun harus berpikir mengembangkan pesantren terus. Bukan pesantren yang ada di sini. Al-Bahjah dimanapun, kalau memang tanahnya kurang, tempat main yang enggak ada, atau pelebaran pembangunan, tambahan pembangunan, maka kita tetap menyiapkan bagaimana melebarkan tanah. Sehingga ada program infak tanah Al-Bahjah, diperkirakan 1 meternya 100 ribu. Dikira-kira saja, sebab ada yang mahal, ada yang murah. Jadi dianggap rata-rata ambil 100. Anda boleh mengambil 1 meter untuk ini. Memang di sini misalnya sudah ratusan, tapi di tempat lain hanya 50 ribu ada, yang 100 ribu ada. Jadi dikira-kira saja 100 ribu per meter, Anda boleh mengambil 1 meter. Tapi ingat, kalau Anda ngambil 1 meter, nanti di surga tetap gede, bukan 1 meter nanti. Rumah 1 meter kecil banget. 1 meter boleh 10 meter dan semampu Anda. Kemudian bagi ingin yang bergabung dengan kita semua kami, bisa menyisihkan rezekinya dimasukkan ke Infak Center Al-Bahjah. Ini adalah untuk operasional dakwah semuanya. Mulai dari televisi, radio, dan pesantren ini. Di Infak Center Al-Bahjah, alhamdulillah anggotanya sudah banyak. Ada infak rutinnya sudah banyak. Alhamdulillah, hamba terpilih Allah rutin setiap bulan mereka sudah ngirim. Setiap bulan itu sudah. Ada yang langsung rekeningnya diambil, langsung nyambung. Masya Allah. Ini banyak sudah. Jangan sampai Anda ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Yaitu ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7204292. 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Atau ada yang di Bank BNI Syariah, nomor rekening 7400-7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 427. Ini bukan dari duit zakat. Bagi yang punya zakat ingin disalurkan, ingin diserahkan, kita akan menyalurkan bukan untuk bangun pondok zakat, bukan untuk bangun masjid, bukan untuk makan santri. Akan diserahkan kepada fakir miskin yang berhak. Di Bank BNI Syariah, nomor rekening 07204 2000, atas nama Yayasan Al-Bahjah, atau langsung ke kantor Miskah itu, Masya Allah. Dan juga ada santri yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan siapapun yang sakit diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa la tu'thir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, jadikan hari ini adalah hari kejayaan untuk kami. Hari kemuliaan untuk kami. Maka kami mohon ya Allah, pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jika kami lemah, berikan kepada kami kekuatan. Jika kami sempit rezeki, lapangkan rezeki kami untuk berjuang. Jika kami sakit, berikan kesehatan agar kami bisa berjuang di saat kami sehat. Ya Allah, yang lemah, berikan kekuatan. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Berikan kepada kami kesempatan untuk berjuang lebih lama. Maka panjangkan umur kami untuk berjuang, ya Allah. Panjangkan umur kami untuk bisa berjuang, ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami. Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka. Engkau Maha tahu, maka kami mohon, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga dan keturunan mereka, ya Allah. Dan jaga harta mereka, jaga keluarga mereka. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami, bersama kami hambamu yang tulus, ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Kami mohon, mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami. Pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon para santri yang belajar bersama kami. Dan semua, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kebaikan. Jadikan mereka adalah penerus dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan para wali santri yang dengan rela membawa anaknya ke tempat mulia ini. Mudahkan segala urusan mereka, ya Allah, dunia akhirat. Dan semua yang peduli dengan urusan santri, ya Allah. Semua yang peduli dengan urusan perjuangan, ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan mereka di dalam diri dan keluarga mereka. Ya Allah, muliakan mereka semua para pejuang itu, ya Allah. Dan kami mohon semua dari kami yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal pun berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu. Hingga kami tidak akan melirik kepada yang haram, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Dan kami mohon yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon di bulan mulia ini jadikan kami, ya Allah. Sebagai hamba yang beruntung-beruntung dengan pahala berlipat ganda. Dengan pengampunan darimu, ya Allah. Jadikan kami ahli siam dan ahli qiyam. Yang di malam hari mudah melakukan ibadah. Di siang hari yang bisa puasa dengan benar, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Ya Allah, saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari kebencian dan permusuhan. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Jangan hukum mereka, ya Allah. Kami memaafkan mereka. Ya Allah, jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus, pemimpin yang dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, pemimpin yang dekat kepadamu, ya Allah, pemimpin yang dekat kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang culas, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Engkau Maha Tahu dan Maha Kuasa untuk memilih, ya Allah. Kami mohon jauhkan negeri ini dari, ya Allah, dari penyakit-penyakitnya. Menjauhkan dari negeri ini pengadu domba. Jauhkan dari negeri ini penfitnah. Jauhkan dari negeri ini orang yang membuat kerusakan di bumi, di negeri ini. Engkau Maha Tahu, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استقبلنا بركة الفاتحة. سيمون مأمون رأس الله بالله توفيق والإداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.